Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqwallaha alladhi tasaaduna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqwallaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadiy hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muddatatuha wa kulla muddatatin bid'ah wa kulla bid'ati dalala wa kulla dalalati finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat yang terkait dengan materi dunia maupun nikmat yang terkait dengan prinsip dalam beragama. Semua itu wajib kita syukuri agar nikmat terjaga dan barokah. Barakallahu'alaikum. Kepada Tina Azzaqumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan kali ini pembahasan hadis tentang cara mempererat ukhuwah Islamiyah. Ikhwana bidina auzakumullah, ukhuwah Islamiyah ialah persaudaraan sesama manusia yang diikat dengan agama Islam. Persaudaraan atas dasar agama, tidak punya hubungan nasab, tidak ada hubungan teman kerja atau semisalnya, tetapi diikat dengan ikatan agama. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Sehingga prinsipnya ialah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita bersaudara karena sesama kaum muslimin yang menyembah Allah, yang beriman kepada Allah. Kita bersaudara karena sama-sama membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengenal batas negara. Tidak mengenal perbedaan warna kulit dan bahasa. Semuanya saudara. Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberi nasihat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan nasihat ini juga berlaku semua umat Islam di seluruh dunia hingga akhir zaman. Kita ingat sahabat Ansar. Mereka itu ialah penduduk Madinah dari kalangan suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus merupakan kabilah besar di Madinah, memiliki banyak komunitas. Suku Khazraj juga demikian, termasuk kabilah besar di kota Madinah, memiliki banyak warga. Ketika dua suku ini masih di atas kekafiran, mereka selalu berselisih dan ujung-ujungnya ialah perang. Mereka bermusuhan satu sama lain sampai terjadi perang secara turun-menurun. Tercatat dalam sejarah Islam, peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, padahal sama-sama dari Madinah, beda suku, beda kabilah. Ini perang dari moyangnya sampai anak cucunya, tercatat sampai 100 tahun lamanya. Perang, istirahat, perang lagi, istirahat lagi, perang lagi. Nah, seperti air dan minyak, tak pernah ketemu, ya. Ini suku Aus dan suku Khazraj. Maka ketika Islam datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada suku Aus dan suku Khazraj, maka mereka pun masuk Islam secara sukarela, menyatakan diri sebagai muslim. Barakallahu fikum. Setelah itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka persaudaraan sesama kaum muslimin atau ukhuwah Islamiyah. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata sangat berhasil. Suku Aus dan suku Khazraj yang ketika masih kafir saling bermusuhan, saling berselisih sampai perang selama 100 tahun lamanya, turun temurun perang terus dengan Islam dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Mereka menjadi persaudara. Persaudaraan mereka sangat kuat, sangat erat. Seolah-olah masa lalu mereka itu tidak pernah ada. Yang asalnya musuh jadi apa ini? Teman, jadi saudara. Hilang semua dendam. Hilang semuanya hasad, kebencian. Sehingga suku Aus dan suku Khazraj menjadi komunitas muslim di Madinah yang sangat kuat ukhuwah Islamianya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk hijrah ke Madinah bersama para sahabat muhajirin dari Makkah dan sekitarnya, maka orang-orang Ansar yang dihuni oleh suku Aus dan Khazraj, mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin dari Makkah dengan sambutan yang sangat hangat, sangat hangat, sangat hormat. Mereka memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin seperti saudara sendiri. Mereka menyediakan tempat tinggal untuk muhajirin. Mereka menyediakan sandang, pangan, papan untuk muhajirin. Mereka pun sangat senang dengan kedatangan muhajirin. Maka Rasulullah pun mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar di atas Islam dengan persaudaraan ukhuwah Islamnya. Maka bersatulah muhajirin dan ansar di kota Madinah dengan bimbingan seorang nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu kaum muslimin bersatu. Ukhuwah Islamnya yang mempererat mereka sangat kokoh, tak tertandingi. Musuh-musuh mereka segan dan gentar terhadap orang-orang Islam yang dihuni oleh Wajir dan Ansar. Persaudaraan mereka sangat kuat satu sama lain, walaupun tidak memiliki hubungan nasab atau yang semisalnya. Murni demi Islam dan kaum muslimin, demi meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Maka Rasulullah tidak menginginkan persaudaraan Islamiyah yang sudah erat itu kemudian porak-poranda. Karena kalau sampai persaudaraan itu berantakan, kaum muslimin tercerai-berai, maka yang diuntungkan ialah orang-orang kafir. Yang dirugikan ialah Islam dan kaum muslimin. Itulah sebabnya Rasulullah kemudian menyampaikan nasihat emas. Nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah ketika Hajjatul Wada. Di saat kaum muslimin semuanya bersatu untuk menunaikan ibadah haji. Dan ternyata Hajjatul Wada ini merupakan haji perjumpaan terakhir Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu. Karena setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Rasulullah sangat mengingatkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan jangan sampai ukhuwah Islamiyah itu kemudian berantakan dan kaum muslimin terpecah belah. Qala rahimallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu, wahai kaum muslimin, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling melakukan najas. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling melakukan perbuatan yang membuat marah orang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, tidak mau menyapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dil, dan janganlah sebagian kalian melakukan al-bai' ala al-bai', yakni berjualan di atas jualan saudaranya. Wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslimu ahul Muslim. Muslim yang satu itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak mendoliminya. Wala yakhduluhu, tidak kemudian menelantarkannya. Wala yahkiruhu, tidak meremehkannya. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri talata marrat. Ketakwaan itu sumber dari sini. Beliau memberi isyar ke dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyar ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu berbuat kejahatan dengan merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu diharamkan damuhu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Akhrajahu muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dengan harapan semangat ukhuwah Islamiyah tetap terjaga di seluruh dunia dan tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah. Sehingga setiap muslim harus memperhatikan perkara-perkara yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, beliau menasihatkan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, maka harus dijauhi sifat hasad. Hasad itu, ikhwan abidin azakumullah, memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah tidak senang melihat saudaranya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Lihat saudaranya semakin kaya, dia gak senang, menunjukkan ketidaksenangan. Melihat saudaranya semakin rajin ibadahnya, dia gak senang melihatnya. Itu hasad. Tingkat yang kedua, tidak senang melihat saudara mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap nikmat itu jatuh ke tangannya. Di tingkatan yang kedua, levelnya naik. Dia sudah enggak suka melihat temannya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah dia mengharapkan nikmat itu jatuh ke tangannya. Nah, ini hasad level 2, lebih parah. Yang ketiga, tidak senang melihat kenikmatan yang didapatkan oleh temannya, kemudian dia mengharap nikmat itu jatuh ke tangannya, dan dia berusaha menjatuhkan temannya. Gak suka melihat temannya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia juga sangat berharap nikmat itu jatuh ke tangannya. Dia juga melakukan tindakan-tindakan yang menjatuhkan temannya supaya nikmat itu hilang dari temannya. Jelek-jelekan usahanya, jelek-jelekan barang dagangannya, jelek-jelekan harta dan martabatnya, dan lain sebagainya. Ini level tertinggi hasad. Hasad ini dengan tiga levelnya tadi cukup dahsyat dalam menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Ini sangat berbahaya. Nah, contoh ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita mencontohkan itu untuk ibrah ya. Misalkan majelis taklim ini selama ini diurus sama si fulan. Nah, ya berjalan lancar bertahun-tahun. Nah, setelah itu ternyata ada putra daerah Tuban yang berprestasi menonjol pulang kampung. Nah, ternyata dia diminta untuk ikut mengurus majelis taklim ini. Dengan keahliannya dan ilmunya, banyak yang suka. Mulailah jamaah melirik ke dia. Dan sudah enggak noleh lagi ke yang lama. Yang lama kemudian tidak suka. Ya, tidak suka. Jamaah lebih senang sama si fulan daripada saya. Ya. Walaupun dia enggak terus terang ngomong enggak suka itu, jelas ketika si fulan datang dia mesti menyingkir. Naam. Enggak suka. Namanya hasad, iri. Nah, ini berbahaya. Ya, jangan. Harusnya senang, ya. Ada yang membantu supaya majelis taklimnya semakin berkembang. Tidak kemudian dijadikan sebagai tempat untuk bersaing. Seperti ini. Ini penting. Ini hasad. Walaupun dia tidak mengharapkan nikmat itu jatuh ke tangannya, walaupun dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjatuhkan harkat dan martabat temannya, sudah dianggap hasad. Apalagi melakukan level 2 dan 3. Wah, sudah. Dan ternyata banyak terjadi. Ya, asalnya cuma enggak suka. Yang kedua, dia berharap majelis taklim masih dia yang ngurus. Ya. Ditambah lagi, wah, dia menjelek-jelekan. Ya, nah, pemain baru. Dia itu sebetulnya ilmunya pas-pasan, ya. Sebetulnya begini-begini. Wah. Ini merusak ukhuwah Islamiyah. Yang asalnya terbentuk, terbina dengan baik, rusak gara-gara hasad ini. Kalau ini terjadi, naudzubillah min dzalik, bubar, ya. Atau minimal ada dua kubu. Kubu lama, kubu baru. Bukan pengembangan itu, tapi perpecahan. Nah, asalnya apa-apa sama-sama ahlu sunnahnya kok. Tapi akhirnya bersaing. Satunya datangkan Ustaz Fulan, satunya datangkan Ustaz Alan. Asalnya sih sama-sama Ustaznya Al-Sunnah. Lama-lama udah gesekan-gesekan. Apalagi yang satunya sepi, satunya rame. Wah, tambah. Nah, akhirnya merembet masalah pribadi. Merembet masalah yang lain. Ukhuwah Islamiyah hancur. Asalnya hanya urusannya dia sama pemain baru. Bawa-bawa pengikut jamaah untuk dilibatkan dalam masalahnya. Akhirnya terjadilah perselisihan dua jamaah. Bukan dua orang lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau menasihatkan kepada para sahabatnya secara khusus dan kaum muslimin secara umum, la tahasadu, janganlah kalian saling apa ini? Hasad. Ingat ya, saya kasih contoh yang konkret seperti itu supaya enggak terjadi di tempat yang mulia ini. Naudzubillah min dzalik. Harus legowo ya. Pemain-pemain baru dikasih kesempatan untuk bisa berkiprah ya. Tidak kemudian ditendang. Takut nanti tergeser tempatnya. Lillah fisabilillah, untuk Allah. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan sekali-kali ada hasad di antara kita. Ya, baik. Yang kedua, nasihat beliau. Wala tanajasu. Janganlah kalian saling berbuat najas. An-najas atau an-najsu itu menurut bahasa artinya menipu. Menurut istilah syariat, an-najas itu ialah menipu dalam jual beli. Di antara bentuknya ialah seorang pedagang bersekongkol dengan temannya yang pura-pura menjadi pembeli, yang menawar harga barang dengan tawaran yang tinggi dengan tujuan agar pembeli yang sebenarnya membeli barang itu dengan harga yang tinggi. Si A, pedagang jeruk. Si B, konconya. Disuruh pura-pura beli jeruk, nawar jeruk. Jeruknya itu sebetulnya sekilo itu 15.000. Sudah standar nasional. Tapi si B ini, konconya pedagang ini, yang pura-pura jadi pembeli, pura-pura nawar dengan harga tinggi. Jeruknya ini ditawar ya 1 kilo 30 ribu. Ditawarnya agak alot begitu. Kenapa? Ya sambil nunggu pembeli yang sebenarnya datang. Itu si C. Si C dia jeruknya manis ya. Nah, sambil lihat dialog antara pedagang sama konconya tadi tawar-menawar ya. Mana? Boleh enggak sekilo 30 ribu? Sudah. Sebetulnya enggak boleh. Ya, ini berhubung kamu koncoku ya enggak masalah. Si C tanya, "Bapak, kilo?" "Ya, sebetulnya enggak boleh 30 ribu, Mas. Tapi saya temannya si pedagang itu. Saya minta 30 ribu dikasih." Nah, beli aja ya, mumpung harga miring. Nah, ini ya, Pak, saya pesan 5 kilo. Yang C gitu. Hanya pedagangnya sibuk ngeladeni si C. Si B ditunda, kamu teman tunggu dulu aja nanti ya, tak layani si C dulu gitu ya. Nah, si C pulang dengan bangga dapat jeruk manis murah per kilo 30 ribu. Nah, yang di rumah kaget. Duh, 20 ribu per kilo. Ini standarnya 15 ribu. Banyak yang bilang temannya pedagang itu katanya murah. Kamu ketipu. Namanya apa ini? Anajas. Apa yang terjadi? Si C mesti apa ini? Jengkel. Dengan apa ini? Pedagang itu. Dan si B yang ternyata ialah konconya pedagang yang puak-puak jadi pembeli dengan menawar perdagangan secara lebih. Namanya tipuan dalam jual beli. Gitu. Namanya apa ini? Anajas. Para ulama mengatakan bahwasanya jual belinya sah, tapi sarfikum berdosa karena bisa menimbulkan apa ini? Perselisihan dan kebencian. Kan sah ya, ada barang, ada uang, ya. Nah, tapi pembeli merasa dirugikan dengan apa ini? Tipuan itu, sehingga dia jengkel, marah terhadap apa ini? Pedagang tadi. Yang asalnya dia ketemu senyum-senyum salam, begitu tahu dia ketipu, ya sorry pak, gitu, nggak mau. Temu mas, ayo beli jeruknya lagi, mono makanan sendiri. Masa ketipu, ya kan? Nah, tadinya kan asalnya ketemu salam salaman, sekarang makanan sendiri, enggak mau noleh. Jengkel dia. Ukhuwah Islamiyah menjadi apa ini? Terputus. Gara-gara apa ini? An-najas. Wala tanajasu, kata Rasulullah. Janganlah kalian melakukan najas, yakni menipu dalam jual beli. Bentuknya tadi itu. Pedagang bersama dengan temannya yang pura-pura menjadi pembeli yang menawar harga dengan tawaran yang tinggi agar pembeli yang sebenarnya yaitu si C berani membelinya dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling melakukan perbuatan yang menyebabkan marah terjadi di antara kalian. Di makna la tabaghadu ialah la taf'alu al-umur allati tujibul baghdha bainakum. Janganlah kalian melakukan perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya kebencian dan kemarahan di antara sama kalian. Nah, di nasihat yang ketiga ini berarti sifatnya umum. Apa saja tindakan, apa saja ucapan yang membuat orang lain itu tersinggung dan marah, jangan dilakukan. Itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, ucapan. Jangan mengucapkan ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Jaga ucapanmu. Jangan ceplas-ceplos. Jangan sampai menyebabkan orang lain itu marah dengan ucapan Anda. Karena bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Tindakan juga begitu. Jaga tindakan kita. Jangan sampai tindakan kita membuat orang lain itu marah. Karena bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Termasuk itu, melempari mercon. Rumahnya, temannya, tetangganya jadi bermercon. Gitu. Nah, tindakan. Yang punya rumah, marah, jengkel. Dia. Keluar rumah. Siapa itu? Oh, kamu awas semua. Ya. Yang asalnya gak ada permusuhan dengan sebab tindakan melempar mercon, terjadi apa ini? Permusuhan. Maka melempar mercon tadi itu termasuk tindakan yang bikin orang lain marah. Gak boleh dilakukan. Atau menyalakan suara hingar-bingar. Ya. Suara musik apalagi ya. Nah, puaskan. Gitu ya. Sampai rumahnya goyang. So sistemnya itu mantep ya. Benar ya. Sampai goyang ketar. Ya. Mobil atau rumahnya sampai goyang. Nah. Saking kerasnya mengganggu. Ini membuat orang lain jengkel, marah, yang menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah. Begitu. Baik. Atau buang sampah sembarangan di halamannya orang lain. Juga begitu. Bisa menyebabkan orang lain marah. Menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah. Atau dia misalkan ternak ayam atau bebek atau apa yang menimbulkan bau yang sangat tidak sedap dalam keadaan dia itu di perumahan padat. Harusnya kan di kebun yang jauh. Sehingga rumah tetangganya itu bau tai. Mau makan seleranya langsung hilang. Nah, bukan bau masakan lezat, tapi tai lezat. Ya. Mau tidur juga begitu. Bukan bau harum kamar, tapi bau harumnya tai. Marah, ya kan? Awalnya diam aja, ya. Lama-lama gak bisa nahan, marah. Maka tindakan-tindakan semacam itu gak boleh dilakukan. Karena bisa menyebabkan orang lain marah dan merusak ukhuwah Islamiyah. Wala tabaghut. Nah, seperti itu ya. Ini umum. Segala ucapan dan segala perbuatan yang menyebabkan orang lain itu marah dikarenakan tindakan kita dan ucapan kita, maka harus dihindari. Karena bisa merusak ukhuwah Islam. Baik, yang keempat. Wala tadabaru. Nasihat Rasulullah, janganlah kalian saling membelakangi, tidak menyapa satu sama lain. Kalau bertemu, ya menyapa, menyampaikan salam, ya jangan melengos, jangan membelakangi, nggak nyapa, itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Dalam Islam diajarkan bagaimana seorang Muslim yang sedang berselisih masalah pribadi dengan sesama Muslim yang lain. Disediakan waktu maksimal untuk mendinginkan suasana 3 hari. Lebih dari itu sudah enggak boleh. Harus segera damai. Islah. Ya. Minta maaf yang salah, yang benar mau memaafkan. Memulai menyapa dan menyampaikan salam dan segera membalas salam perdamaian. Ya, dikasih kesempatan 3 hari untuk mendinginkan suasana. Naam. Lebih dari itu maka tidak diperbolehkan karena benar-benar merusak ukhuwah Islamiyah, bisa putus selamanya. Sehari gak nyapa, ya biarkan dululah, mungkin masih panas. Hari yang kedua masih belum mau nyapa. Naam, biarkan dulu, soalnya masih hangat. Hari yang ketiga masih belum mau nyapa. Nah, mendekati dingin. Hari yang keempat harusnya apa? Sudah dingin kok. Nah, harusnya apa? Harus salam. Sudah dingin. Kalau dibiarkan gak nyapa, gak salam, maka akan berlanjut. Ya, ila ayasya Allah, sampai kapan yang Allah kehendaki. Keempat, hari kelima, ya, Jumat berkati Jumat, bulan berkati bulan, gak nyapa, putus dan langsung. Ukhuwah Islamiyahnya sudah langsung rusak. Diingatkan oleh Rasulullah, waktunya maksimal cuma 3 hari. La yahillu li muslim ayah jura akhahu fauqa talatin wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam, dan yang terbaik di antara keduanya ialah yang mau memulai mengucapkan salam. Adapun untuk masalah-masalah yang bersifat keagamaan, bukan masalah pribadi, maka boleh lebih dari 3 hari sampai penghalangnya hilang. Seperti menghajar dai-dai yang menyeru kepada kebid'ahan, dai-dai yang mengajak umat melakukan penyimpangan dan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang sah, atau yang semisalnya, maka boleh lebih dari 3 hari kita putus hubungan dengannya sampai dia taubat dan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kalau dia gak taubat, taubatnya sudah. Nah, kita menghajarnya. Kalau ada yang datang, mas, Anda sebagai seorang dai, kenapa tidak mau menjawab salam temannya yang juga sama dai? Jawabannya, siapa bilang saya enggak mau jawab salamnya? Saya mau jawab salamnya dengan syarat dia mendakwakan as-sunnah, bukan bid'ah lagi. Dengan syarat dia taat kepada pemerintah muslim yang sah, tidak mengobarkan pemberontakan dan permusuhan kepada penguasa. Ini bukan masalah pribadi. Saya gak pernah ya dirugikan sama dia secara pribadi, tapi Islam dirugikan oleh tindakannya. Maka saya cemburu dengan tindakannya tadi demi Islam dan kaum muslimin. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Ini hanya untuk orang-orang khusus, orang tertentu tadi, seperti para dai yang menyuruh kepada bid'ah atau kemungkaran, ya. Nah, tapi kalau dia bukan dai, tapi orang-orang muslim ahli maksiat begitu, yang memang karena kebodohannya, maka ini kita dekati, barakallahu, ya. Kita taklifati mereka. Lain. Kemudian nasihat yang kelima. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dih. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-bai' ala al-bai'. yang dimaksud al-bayt al-bayt ialah ayakuna qad ba'a syai'an fayati akhar wa yubdilu yustari silatahu riyastariyaha wa yafsahu bayt al-awwal. Nah, itu menjual di atas jualan orang lain. Ada seorang pedagang, nah, menjual kepada seorang pembeli, para dagang lain, dengan harga sekian. Pembeli siap membeli. Pedagang yang lain nyobot, nawarkan barang yang sama kepada pembeli tadi dengan harga yang lebih murah. Maka pembeli pun membatalkan pembelian dengan pedagang yang pertama dan beralih ke pedagang yang kedua. Apa yang terjadi? Pedagang yang pertama jengkel, marah. Kenapa? Ya, pembelinya enggak jadi beli barangnya. Padahal sudah baik sepakat, ya. Gara-gara temannya sesama pedagang nyerobot jualannya. Menyal baik alal baik. Ini enggak boleh. Bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Baik dalam khiyar majlis maupun di luar khiyar majelis, sama-sama enggak boleh. Kalau dalam khiyar majelis itu, ini dua pedagang biasanya berdekatan, ya, kiosnya, ya. Nah, apalagi sekarang, ya, banyak kios-kios yang terpusat, ya. Jodolannya podo kabeh, jualannya sama semua, ya, buah semua, ikan asin semua, ya kan? Apalagi itu, nah, sandal semua, memang sengaja ditata seperti itu pasar itu, ya. Nah, pedagangnya menawarkan, ini mas, beli mas, ini sepatu asli, nah, made in Indonesia, kuat ini, harganya 100.000 saja. Gak boleh kurang, Pak. Ya, gak apa-apa lah, 90.000. Nah, ngelaris. Mau ngeluarkan uangnya, teman pedagang sebelahnya langsung nyerobot. Eh, kamu tuh harga berapa itu? 90.000, mas. Ah, saya punya barang yang sama dengan itu. 80.000. Bener, iya. Akhirnya, apa beli? Gak jadi, mas. Saya beli yang itu aja. 80.000. Bagaimana perasaan penjual yang pertama? Mah, barangnya jadi gak laku. Asalnya sudah siap. Wah, al-bayalah. Ini dalam khiyar majlis masih tawar-menawar. Atau di luar khiyar majlis juga gak boleh. Misalkan seorang pembeli dapat harga 100.000. Pulang ketemu pedagang yang lain yang jualannya sama seperti itu, kamu beli di mana ini? Sana. Harganya berapa? 100.000. Kok gak beli di tempat saya saja, ya? Saya punya barang seperti ini 80.000. Ya, lain kali jangan beli di situ, beli tempat wajah. Ini juga gak boleh. Bagaimana perasaan pembeli? Merasa ditipu dengan harga yang tinggi, padahal gak ada istilah penipuan. Akhirnya dia gak mau lagi ke pedagang yang tempat jualan sepatu yang harganya 100.000 tadi. Jika datang ke situ, mas, ya mas, gak beli sepatu lagi toh? Gak, mularang. Wah, ada apa ini? penjual dengar, oh ternyata yang ngomporin si fulan ya, dasar mata duitan. Akhirnya kan penjual juga cengkel, pembelinya juga ini cengkel, itu marah-marahan dalam masalah itu. Namanya al-baik al-baik, enggak boleh. Karena bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Yang benar bagaimana? Ya sudahlah, rezekinya temannya. Ya, kamu jual berapa tadi? 100 ribu. Laku-laku, alhamdulillah. Barakofikum. Saya jual 90 ribu, enggak laku-laku. Kamu 100 ribu laku. Alhamdulillah, barakofikum. Memang rezekimu. Enggak masalah ya. Makanya rukun, walaupun dia itu kiosnya sampingnya sama dengan yang lain ya, jualannya sama ya, aku di situ enggak pernah tengkar atau sembalai. Saling menghormati. Enggak pernah berebut pelanggan. Mau mampir di sini, dilayani. Mampir di sana ya enggak direbut. Silakan, mau milih yang mana, Pak? Mau beli di tempat saya boleh, tempat teman saya juga boleh. Rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang melata di muka bumi ini rezekinya sudah diurus oleh Allah. Apalagi kita manusia, tambah diurus lagi rezeki saya sendiri. Silakan, Pak. Mau beli tempat saya atau teman saya, silakan. Nah, itu yang bagus. Ya. Tidak kemudian apa ini? Rebut pembeli. Nah, atau nyerobot penjualan temannya. Itu enggak. Baik, alal baik, jangan dilakukan karena bisa merusak ukhuwah Islam. Ya, ini penting. Pedagang-pedagang. Kalau kita sih enggak merasakan, soalnya kan bukan pedagang. Itu kan pedagang ya, tempat dagangannya dekat, jualannya sama, pelanggannya juga seliwer-seliwer sama terus ya. Naam ya. Ada yang aktif, ada yang pasif pedagangnya itu. Ya, ada yang promosi macam-macam ya. Naam. Bahkan ada yang aktif sekali ya. Begitu selangkah saja ke temannya, naam, pembelinya langsung tarik. Jangan ke situ. Nah, barakallahu. Baik. Ini jangan dilakukan ya. Ingat, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, enggak akan pindah ke teman kita ya. Enggak akan salah. Nah, salah bagian enggak akan. Walaupun harga barang kita lebih tinggi, kalau rezeki itu sudah Allah tetapkan untuk kita, maka lebih laris tempat kita daripada teman kita yang harganya lebih murah. Kalau memang bukan rezekinya. Ya. Nah. Begitu. Jadi gak usah pakai al-baik al-baik, nyerobot jualan temannya sesama pedagang. Jangan. Bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, sekali dua kali biasa, tambah lama tambah permusuhan. Ya. Nah. Tadi kok bahasnya pedagang dengan pedagang dan lain sebagainya ya, memang kenyataannya ya, kaum muslimin itu yang suka ribut memang pedagang-pedagang itu ya. Nah, di pasar memang itu setan menancapkan bendera-bendera permusuhan di sana, sehingga Rasulullah mewanti-wanti untuk jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat khususnya di pasar ya, itu bisa merusak ukhuwah Islamnya. Nah, baik. Nasihat berikutnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasulullah menasihat kepada kita, hendaknya kita menganggap semua muslimin di dunia ini adalah saudara kita. Jadi kita disuruh untuk menjadi pribadi yang memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Nah, jiwa membantu, jiwa menolong, jiwa membela sesama muslim dimanapun berada. Wakun ibadallah ikhwana. Rasulullah menasihati supaya memiliki apa ini, solidaritas yang tinggi terhadap sesama muslim, karena mereka itu saudara kita. Memang itu bukan senasab dengan kita, bukan apa-apanya kita, tapi muslim yang itu sedang menderita, sedang mendapat musibah, bantulah, tolonglah mereka. Mereka itu adalah saudara kita. Seakan masya Allah. Dengan cara itu, maka ukhuwah Islamnya semakin apa ini? Kuat. Jangan cuek. Orang yang cuek itu menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamnya. Ya. Ada saudaranya yang terkena musibah, ya, tsunami. Semua keluarganya terseret ombak. Nah, dia hidup sendiri. Bantulah. Nah, itu saudara kita sahabat. Ya memang di antara mereka ada yang mendapatkan adab karena perbuatannya yang melanggar aturan syariat. Tapi di antara mereka juga ada yang apa ini, mendapatkan musibah. Karena mereka bukan orang yang jelek, tapi terkena imbasnya. Bantulah mereka. Mereka ialah saudara kita, sesama muslim. Memang itu bukan nenek kakek kita, bukan bapak ibu kita, bukan paman-paman kita, bukan adik kakak kita, bukan tetangga kita, bukan apa-apanya kita, tapi itu muslimin, saudara kita. Bantu. Kalau kita bisa bantu dengan barang, dengan barang, dengan harta, dengan harta, dengan tenaga, dengan tenaga, ya. Wa kun ibadallahi ikhwana. Solidaritasnya tinggi. Tidak dibatasi oleh negara atau perbedaan warna kulit. Diajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang solidar, ya, bukan yang egois, bukan yang apa ini, cuek dengan keadaan orang lain. Diajarkan dengan cara ngasih contoh yang baik. Ya, anak-anak, sebagian uangmu kumpulkan, ya. Ada saudara-saudara kita sama muslim yang sedang menderita, nah, butuh bantuan kita. Maka waqul ibadallahi ikhwan. Nah, nasihat yang keenam. Al-muslimu ahul muslim la yadlimuhu. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jangan mendoliminya. Nah, larangan mendolimi sesama muslim. Jangan mendolimi hak jiwanya. Adilmu itu bisa berbentuk finafsi, mendolimi jiwa. Jangan. Kalau kita belajar fikih, itu masuk dalam kitab jinayah pidana. Kitab jinayat, ya, hukum pidana, tindakan kriminalitas. Ini meliputi al-jinayah bin nafsi, pidana dengan membunuh. Meliputi juga al-jinayah bi ghairi nafsi, pidana yang tidak terkait dengan pembunuhan. Nah, Semuanya tidak boleh dilakukan kepada sama muslim. Kita enggak boleh mendzalimi mereka dengan membunuh mereka tanpa hak. Enggak boleh, ya. Jangan dibunuh. Itu muslim. Juga enggak boleh kita mendzalimi dengan melakukan tindakan kriminalitas selain pembunuhan. Ini dalam syariat Islam, kriminalitas atau jinayah yang tidak terkait dengan pembunuhan ini ada 3 macam. Yang pertama ialah bil jarhi, dengan melukai anggota tubuh orang lain. Enggak boleh. Jangan sekali-kali kita melukai anggota tubuh saudara kita sama muslim. Jangan dipogem, ya. Nah. Pas pogem, tempelai pogem. Jangan, ya. Jangan dilukai. Melukai anggota badan seorang muslim dalam syariat terbagi menjadi 2. Ada yang dikenal dengan istilah as-sujjah. As-sujjah itu berarti yang dilukai ialah bagian kepala dan wajah. Nah, enggak boleh melukai wajah dan kepala. Ini dalam syariat dirinci, ya, ada masalah mana yang dilukai. Kenapa ini? Karena terkait dengan masalah apa ini? Kisos dan diat, ya. Nah, namanya asujah itu kalau melukai orang lain di bagian wajah dan kepala. Yang kedua namanya al-jarhu, itu melukai anggota badan yang lain selain wajah dan kepala. Ini selain pembunuhan, ya. Nah, al-jinaya bil-jarhi itu meliputi as-sujjah, kalau yang dilukai adalah bagian kepala dan wajah. Dan al-jarhu kalau yang dilukai ialah anggota badan yang lain selain wajah dan kepala. Yang kedua, tindakan kedzaliman selain pembunuhan ialah biqat'i ta'af. Biqat'i ta'afin, dengan memotong organ tubuh. Ini juga enggak boleh dilakukan. Jarinya dipotong, ya. Nah, gunting. Wah. Dolim, enggak boleh dilakukan, ya. Telinganya digunting. Dolim. Apalagi itu lidahnya ikut, nggak boleh. Namanya bikot itaf, dengan memotong organ tubuh itu kedzaliman binas, nggak boleh. Yang ketiga, kedzaliman yang bukan pembunuhan ialah biibtali manfaati udwin, merusak fungsi organ tubuh. Nah, merusak fungsi organ tubuh, membuat matanya buta, membuat telinganya tuli, membuat lidahnya tidak bisa bersuara lagi, ya. Nah, baik, membuat kemaluannya hilang dan lain sebagainya. Nah, semuanya ialah bentuk kedzaliman bin nafsi yang dilarang kita lakukan, ya. Nah, khususnya kepada sama muslim, tak boleh. Bisa merusak khuah Islamnya. hukuman-hukumannya ini dirinci dalam kitab-kitab fikih. Kedzaliman juga bisa terkait dengan al-mal, harta. Dicuri, dirampok, apalagi itu ya. Nah. Gak boleh mencuri hartanya orang Islam. Gak boleh mencuri. Nah. Barang miliknya kaum muslimin atau merampoknya juga boleh. Juga terkait dengan kehormatannya, mendolimi dengan menjatuhkan harkat dan martabatnya, membuat dia malu dan lain sebagainya. Tak boleh. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu. Taib. Itu bisa merusak ukhuwah Islamnya. Nasihat yang ketujuh. Wala yahdulu. Jangan menelantarkannya. Makna yahdulu ialah tarkun nusah alaih, tidak membantunya, tidak membelanya, dan melihat ada seorang muslim didolimi sama orang lain, dibiarkan, enggak kita tolong ya. Apa-apa, mati juga enggak apa-apa, enggak adikku, bukan orang tuaku, bukan apa-apaku. Jangan. Kalau orang itu tahu kita sengaja membiarkan dia, enggak nolong dia, marah. Sengaja menelantarkan kaum muslimin, tidak membantu mereka, itu termasuk merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Namanya la yahdulu, tidak boleh menelantarkan mereka. Nasihat yang ke-8. Wala yahkiruhu. Tidak meremehkan. Nah, sikap sombong dan meremehkan orang lain, ini bisa merusak ukhuwah Islamnya. Ya, tidak meremehkan terkait dengan fisiknya, tidak meremehkan terkait dengan hartanya, tidak meremehkan terkait dengan ilmunya, tidak meremehkan terkait dengan keluarganya atau yang lainnya. Tak boleh. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita manfaatkan kelebihannya dan kita bantu kekurangannya, tidak meremehkannya. Nah, meremehkan bisa merusak ukhuwah Islamnya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Bi hasbi imri'in min asy-syarr ayyah kira akhul muslim." Cukuplah seorang itu dianggap berbuat jahat, berbuat dosa dengan meremehkan saudara sama bani muslim. Meremehkan. Nah, apalagi di depan dia diremehkan. Diremehkan harta dan martabatnya, diremehkan keluarganya, diremehkan fisiknya, diremehkan uangnya, diremehkan kemampuannya. Wis pokoknya diremehkan sampai elek lah. Begitu. Marah. Tersinggung. Rusaklah ukhuwah Islamiyah. Bihasbi imri'in min asy-syarr ayyah kira akhahul muslim. Cukuplah seorang dianggap berbuat jahat dengan meremehkan saudaranya sama muslim. Nah. Baik. Kemudian, kepada Ibn Azhar Umuwab, nasihat yang ke 9. 10. Di angka 10. 9. Baik. 9 atau 10? Nah, yang ke 10. Ketakwaan itu sumbernya ialah keyakinan yang benar dalam hati, dalam dada. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri talata barat. Jadi orang itu takwanya itu bisa benar. Takwa itu apa sih? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu bisa benar jika akidah yang ada di dadanya itu benar. Keimanannya itu benar, tauhidnya benar. Nah, tapi kalau keyakinan yang ada di dadanya, keimanan yang ada di dadanya, tauhid yang ada di dadanya tidak benar, maka ketakwaannya salah. Takwa itu melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Ini tauhidnya salah. Dia melakukan kesyirikan, dia anggap itu adat biasa. Berarti dia menganggap melakukan perintah padahal dia apa ini? Melakukan larangan. Salah. Ingat ya, takwaan yang benar itu tergantung apa ini? Keyakinan yang benar yang ada di dada. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu sumbernya di sini. Sumbernya di sini. Yani keyakinan yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar yang ada di dada. Sehingga kalian bisa melaksanakan perintah Allah dengan benar, meninggalkan larangan dengan benar, dan bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dengan cara yang benar. Apa ada yang menggunakan istilah ukhuwah Islamiyah tapi caranya salah? Banyaknya. Nah, dia melakukan acara-acara kemaksiatan dengan alasan apa ini? Ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, ayo kita sekali-kali ya bid'ahan rami-rami dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah. Oh. Kata ahli maksiat, mas-mas yang solih-solih, ayo sekali-kali kita bermaksiat rame-rame lah. Ya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antara ahlul fasik dan ahlul solih. Nah, salah. Ya. Yang suka syirik, ayo kita sama-sama muslim, ayo kita melakukan ritual kesyirikan sama-sama. Ya. Nah, ukhuwah Islamiyah. Ya kadang pengajian, kadang syirik, kadang sunnah, kadang bid'ah. Yang penting jangan sampai ukhuwah Islamiyah kita apa ini rusak. Itu salah. Kenapa? Salah keyakinanmu, salah imanmu, salah prinsip tauhidmu, sehingga takwanya salah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu bukan prinsip tahu campur. Campur itu apapun dicampur hasilnya lezat. Nah. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah harus sesuai dengan aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa kita kemudian toleran dengan kesyirikan, toleran dengan kebid'ahan, toleran dengan kemaksiatan hanya dengan dalam rangka menjaga ukhuwah bain Islamiyah. Bersatu di atas al-haq. Nah, jangan bersatu di atas apa ini? Kebatilan dengan istilah ukhuwah Islami. Baik, ini nasihat beliau. Kullul muslim alal muslim haram damu wa malu wa irdu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini sudah dibahas tentang masalah ketoliman tadi. Ya, gak boleh ditumpahkan darahnya, gak boleh diambil hartanya, gak boleh dijatuhkan kehormatannya. Karena semuanya itu termasuk bentuk kedoliman. Sementara Islam melarang kedoliman. Nah, saudara sesama muslim dilarang saling mendolim. Baik, hadis berikutnya. Qala rahimahullah wa an Qutbah bani Malik radhiyallahu anhu qala, dari Qutbah Ibnu Malik semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, ya Allah jauhkan dariku akhlak-akhlak yang munkar, wal a'mal, dan amalan-amalan yang munkar, wal ahwa, dan hawa nafsu yang munkar, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang munkar. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Wa shahahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim, wal lafdhu lahu, dan lafadznya milik Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih. Disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Nah, hadis yang mulia ini kepada Bidin Al-Zakumullah menjelaskan kepada kita tentang doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang munkar dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang munkar. Nah, ini berarti doa untuk kesehatan jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya juga apa ini? Sehat. Doanya ini, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'. Untuk menjaga kesehatan jasmani, maka harus jauh dari tiga perkara. Yang pertama ialah mungkaratul akhlak. Itu akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela. Ya semua, entah itu kebahilan, kesombongan, hasad, dendam, nah, zalim, dan yang lainnya. Yang kedua, munkaratul a'mal. Itu amalan-amalan yang munkar. Ya, kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, semuanya termasuk mungkaratul a'mal. Amal-amalannya apa ini? Yang mungkar. Yang ketiga, mungkaratul ahwa. Itu hawa nafsu yang mungkar. Nah, yakni hawa nafsu yang menguasai manusia. Al-ammar bisu, yang suka menyuruh kita berbuat jelek. Nah, kalau kita dijauhkan oleh Allah dari tiga perkara ini, mungkaratul akhlak, mungkaratul a'mal, dan mungkaratul ahwa, maka rohani kita sehat. Nah, adapun untuk menjaga kesehatan jasmani, maka harus jauh dari mungkaratul adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. ya segala penyakit yang enggak kita sukai. Mulai dari batuk, pilek, ya, panas, pusing, diare, demam berdarah, kolera, lain-lain, ya. Nah, penyakit luar maupun penyakit dalam. Enggak cukup menjaga pola makan saja. Enggak cukup dengan olahraga saja, tapi butuh doa juga. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari mungkaratul adwa. Penyakit-penyakit yang berbahaya, yang mungkar, yang enggak kita sukai. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini doa yang cukup baik supaya kita sehat jasmani maupun rohani. Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ini biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka adanya sering kita baca, ya, sering kita baca supaya kita menjadi insan yang sehat baik jasmaninya maupun rohaninya. Hadis berikutnya. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tumari akhaka. Janganlah engkau berdebat dengan cara yang batil dengan sesama saudaramu. Wa la tumazihhu. Janganlah engkau menggodanya dengan cara yang batil sampai membuat dia marah. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan suka berjanji kepadanya yang kamu mengingkarinya. Akhrajahu At-Tirmidzi bi sanadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Hadis ini dhaif. Nah, namun maknanya sahih, ya. Maknanya sahih. Itu larangan berdebat dengan cara yang batil. Larangan menggoda saudara dengan cara yang batil sampai marah saudara ini. Dan larangan berjanji kepada saudara tapi sengaja diingkari janjinya. Ini maknanya benar, sahih, sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Tapi untuk hadis ini tidak bisa kita pakai sebagai dalil. Kenapa ini? Sanadnya dhaif. Qala rahimahullah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaslatani la yastami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang tidak akan menyatu pada diri seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluq, kebakhilan dan akhlak yang jelek. Akhrajahu At-Tirmidzi wa fi sanadi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi namun dalam sanadnya ada yang dhaif. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang benar, hadis ini sanadnya dhaif. Tapi banyak riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya sehingga derajatnya naik menjadi hasan di dhaif. Nah, dalam hadis yang mulia ini berarti ada faedah yang bisa kita ambil. Bahwa seorang mukmin itu ciri utamanya ialah tidak bakhil, dan tidak jelek akhlaknya. Kalau dia bakhil, perlu ditanyakan kualitas imannya. Kalau akhlaknya jelek, juga begitu, perlu dipertanyakan kualitas imannya. Karena kebakhilan dan akhlak yang jelek tidak akan pernah menyatu pada diri seorang mukmin. Ingat, mukmin bukan muslim ya. Dia masih muslim, tapi imannya pas-pasan, sehingga bakhil, akhlaknya jelek. Tapi kalau mukmin yang baik, yang kuat imannya, tidak akan bakhil, tidak akan jelek akhlaknya. Nah, baik. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari akhlak-akhlak yang jelek, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjauhkan kita dari segala perkara yang mungkar, akhlak yang mungkar, amalan yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan juga penyakit-penyakit jasmani yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.